Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membuka dengan pasal yang baru. Faslun wa yambaghi idza arada al-qira'ata an yunazzifa fahu bis-siwaki wa ghairihi. Pasal hendaknya jika seseorang ingin membaca Al-Qur'an, dia mengawali dengan membersihkan mulutnya dengan siwak atau selain siwak. Ini adalah adab yang pertama, adab membaca Al-Qur'an yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Hendaknya sebelum dia membaca Al-Qur'an, terlebih dahulu dia bersiwak. Sungguh telah banyak sekali hadis-hadis dalil-dalil tentang keutamaan siwak. Namun saya akan membawakan satu saja sebelum nanti ada pembahasan-pembahasan lainnya, hadis-hadis yang lain di sub-sub bab lainnya. Di antara hadis yang menunjukkan keutamaan bersiwak adalah hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dalam sahihnya secara muallaq, bahwa as-siwaku matharatun lil fam wa mardhatun lirabb. Siwak merupakan pembersih mulut dan pendatang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siwak secara fungsinya dia membersihkan mulut yang itu sudah zahir, sudah jelas, dan secara ibadah mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa siwak itu bernilai ibadah, walaupun secara kasat mata seolah-olah hanya membersihkan mulut saja. Tapi dalam syariat Islam, kebersihan tersebut itu dinilai sebagai suatu ibadah. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, wal ikhtiyaru fi siwaki an yakuna bi'udin min arak. Ya. Hendaknya bersiwak dengan akar pohon arak. Yang arak, pohon arak ini banyak di daerah Arab atau di daerah gurun. Yang biasa dipakai untuk bersiwak itu biasanya bagian ranting atau akarnya. Wa yajuzu bisairil aidan wa bikulli ma yunazzifu. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, boleh juga dengan akar-akar atau ranting-ranting pohon yang lainnya selain pohon arak, atau dengan bukan dengan akar, bukan dengan ranting pohon, atau dengan apa saja yang bisa membersihkan. Apa saja yang bisa membersihkan. Kalau di zaman kita bisa dengan sikat gigi dan pasta gigi. Kal khirqati al-khashinati wal isnani wa ghairi dhalik. Seperti potongan kain yang agak kasar atau dengan sesuatu yang seperti sikat dan lainnya. Sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di sini beliau menganjurkan dan memang telah thabit hadisnya anjuran untuk bersiwak sebelum membaca Al-Qur'an. Dan telah kita bahas bahwa membaca Al-Quran yang paling afdol adalah dengan cara dibaca di dalam sholat. Terlebih lagi jika dibaca di dalam sholat malam. Yang kalau seorang hamba membaca Al-Quran di waktu malam hari, yakni di dalam sholat, dan dia mendahulukannya dengan bersiwak terlebih dahulu, bahkan di situ terdapat hadis yang khusus menunjukkan fadilah hal tersebut yang tidak ada dalam keadaan-keadaan lainnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam sunannya dan Tammam dalam fawaidnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Idza qama ahadukum yusalli min al-lail falyastaki." Apabila salah seorang kalian berdiri untuk salat malam, maka hendaklah dia bersiwak. Anjuran bersiwak sebelum membaca Al-Qur'an di dalam salatnya. "Fa inna ahadukum idza qara'a fi lailati idza qara'a fi salatihi wada'a malakun fahu 'ala fihi." Sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila dia membaca Al-Quran dalam sholatnya dan sudah bersiwak sebelumnya, maka apa di antara fadilahnya? Wada'a malakun fahu 'ala fihi. Maka malaikat akan meletakkan mulutnya yang mulia di atas mulut orang yang sholat membaca Al-Quran dengan mendahulukan siwak tersebut. Ya, dijelaskan oleh para ulama di tempat yang lain bahwa kenapa malaikat demikian. Para ulama, sebagian ulama menjelaskan bahwa karena fadilah membaca Al-Quran itu adalah ibadah yang mulia yang tidak bisa dilakukan oleh malaikat. Ibadah yang mulia tidak bisa dilakukan oleh malaikat, hanya bisa dilakukan oleh bangsa manusia dan jin. Sedangkan malaikat sangat senang dengan firman Allah, sehingga malaikat pun senang dengan orang-orang yang membaca firman Allah Subhanahu wa taala terlebih di dalam salatnya. Wala yakhruju min fihi syai'un illa dakhala famal malak. Dan tidaklah satu huruf pun yang keluar dari mulut hamba yang sholat tersebut kecuali masuk ke dalam perut si malaikat tersebut. Di sini menunjukkan keutamaan khusus bersiwak yang apabila itu didahulukan sebelum melakukan membaca Al-Quran di dalam sholat malam. Lihat bagaimana para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz fadilah yang sangat besar sekali, yang merupakan itu amalan yang dicintai oleh malaikat, yang tentu saja itu dicintai oleh Rabbul Alamin. Mendahulukan siwak sebelum sholat malam, sebelum membaca Al-Quran di dalam sholat malam. Lalu bagaimana jika seorang hamba membaca Al-Quran tidak bersiwak terlebih dahulu? Apakah dia mendapat fadilah tersebut? Ya. Dalam riwayat yang lain, tentang hadis tentang dalam bab yang sama, disebutkan bahwa wa idza lam yastaki lam yadha madakun fahu ala fihi. Kalau hamba tersebut tidak bersiwak, maka malaikat tidak mau meletakkan mulutnya di mulut hamba tersebut. Ya, jadi malaikat pun tidak senang dengan seorang pembaca Al-Qur'an yang aroma mulutnya tidak bagus. Ya, dalam hadis yang lain, hadis yang muttafaqun alaih dalam riwayat Bukhari dan Muslim, tentang hadis memang dalam bab yang berbeda tapi ilatnya sama. Bab yang berbeda yaitu bab larangan orang yang setelah memakan bawang untuk mendekati masjid dan sholat berjamaah. Apa ilatnya? Nabi SAW sebutkan di akhir hadisnya, فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّ مِمَّا يَتَأَذَّ مِنْهُ بَنُوا آدَمْ. Sesungguhnya para malaikat itu, ya, apa larangan? Nabi SAW melarang orang yang baru saja memakan bawang atau makanan yang berbau untuk sholat berjamaah. Ilatnya, Nabi SAW katakan, فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ, sesungguhnya malaikat itu merasa terganggu dari apa-apa yang juga mengganggu anak Adam. Apa-apa yang mengganggu manusia. Sudah normal di kalangan manusia bahwa tentu saja kita tidak suka dengan bau mulut. Bau mulut seseorang di dekat kita. Begitu pula dengan bau badan atau dengan hal-hal apa saja yang mengganggu saudara kita. Maka hendaknya hal-hal tersebut itu dijauhi ketika akan mendatangi sholat. Begitu pula dalam bab pembaca Al-Quran ini, yaitu para malaikat tidak senang dengan bau mulut seorang hamba. Jadi sudah sepatutnya bagi orang yang hendak membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah, menjaga adab-adab yang berikut ini, yakni diawali dengan bersiwak. Dan ada beberapa keadaan yang itu lebih ditekankan untuk bersiwak pada keadaan-keadaan tersebut. Di antaranya adalah ketika berwudu. Ketika berwudu, sebagaimana hadis yang telah tsabit di Ashabus Sunan, Nabi SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu'in." Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali berwudu. Setiap kali berwudu. Di antaranya juga ada keadaannya sangat ditekankan untuk bersiwak ketika hendak sholat. Ketika hendak sholat, dalam hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dengan lafaz yang mirip dari hadis yang sebelumnya, "Laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalatin." Seandainya saja tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan untuk bersiwak sebelum sholat. Ya, ini diantara keadaan yang ditekankan. Sebelum berwudu atau ketika berwudu, karena indah itu dia agak lafaznya umum, bukan tepat sebelumnya. Bisa sebelumnya, bisa jadi dalam sambil berwudu, misalnya ketika kumur-kumur, atau setelah berwudu. Tapi kalau ketika dalam lafaz sholat, indah itu lebih takhsisul halnya lebih ke sebelum sholat. Kenapa? Karena fadilahnya itu baru. Tentu saja gerakan itu bukan gerakan yang dianjurkan ketika dilakukan di dalam sholat. Dan kalau dilakukan setelah sholat, fadilahnya tidak tercapai. Sehingga lebih khusus kalau hadis yang sebelum sholat itu terletak diutamakan, sangat diutamakannya bersiwak sebelum sholat. Adapun yang wudu itu lebih umum. Juga disunahkan bersiwak untuk ketika hendak memasuki rumah. Baik dia pulang dari safar atau pulang dari pekerjaannya di luar, hendaknya ketika dia sebelum masuk rumah, dia bersiwak terlebih dahulu. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwa Aisyah ditanya, apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau memasuki rumahnya? Kata Aisyah bahwa Rasulullah SAW ketika awal pertama kali masuk ke rumahnya beliau bersiwak. Ya. Di sini menunjukkan Nabi SAW ya sangat menjaga adab bahkan bersama para istri beliau. Beliau menjaga kebersihan bersama para istrinya agar para istrinya itu merasa nyaman dengan beliau. Bahkan dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW itu sangat tidak suka kalau dikatakan timbul bau yang tidak sedap dari diri beliau, baik itu bau mulut atau bau badan. Dalam hadis yang lain sebab nuzul intatuba ilallahi faqad saqat qulubukuma, yang itu memang ada beberapa istri Nabi yang melakukan makar bahwa seolah-olah Nabi SAW tercium bau tidak enak dari mulut beliau. Di sini menunjukkan hendaknya para suami menjaga adabnya dengan istrinya. Tentu saja para suami sangat ingin agar istrinya di rumah itu terlihat baik dan berpenampilan sebaik-baiknya, tidak tercium bau yang tidak enak. Begitu pula para istri. Para istri pun mendapatkan hal yang sama dari para suami. Ya, bahkan Ibnu Umar ya pernah ditanya oleh murid-muridnya, "Wahai Ibnu Umar," dalam secara maknanya, "seolah-olah engkau ini terlihat ya dalam keadaan bagus terus. Ya ini berdandan padahal sedang tidak safar atau tidak bertemu dengan orang yang penting." Kata Ibnu Umar, "Kuntu atajammalu di ahli kama tatajammalali au kama qal." Ya, saya berhias untuk istri saya sebagaimana istri saya pun berhias untuk saya. Ya, demikianlah hendaknya rumah tangga seorang muslim sehingga suami dan istri merasa nyaman saling satu sama lain. Dan disunahkan juga bersiwak ketika bau mulut sudah mulai berubah. Baik itu karena setelah memakan makanan yang berbau, atau setelah dia bangun tidur, atau setelah dia dalam keadaan tidak berbicara dalam waktu yang lama. Intinya adalah ketika kira-kira sudah mulai timbul bau mulut, maka disitu pun disunahkan untuk bersiwak. Dan juga disunahkan untuk bersiwak ketika dalam keadaan sekarat atau sakit. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW hanya tepat beberapa saat sebelum beliau meninggal, Nabi SAW tidur di rumah Aisyah, karena ketika beliau sakit yang sudah semakin parah, beliau minta dirawat, agar dirawat selalu di rumah Aisyah. Lalu masuk saudara Aisyah, Abdurrahman bin Abi Bakar, dengan membawa siwak. Nabi SAW fa'abbadahu ilaihi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun senantiasa melihat ke arah siwak yang dipegang oleh Abdurrahman. Lalu Aisyah pun mengerti bahwa Rasulullah SAW itu suka untuk bersiwak. Dan akhirnya diambilkan oleh Aisyah, kemudian dihaluskan siwaknya. Nabi SAW pun bersiwak dengan siwak tersebut dan tidak lama kemudian beliau meninggal. Salawatullahi wasalamuhu alaih. Ya, ini diantara keadaan-keadaan yang disunahkan untuk bersiwak. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan, وَفِي حُصُولِهِ بِالْإِصْبَعِ الْخَشِنَةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ لِأَصْحَابِ الشَّافِئِ. Dan apakah fadilah bersiwak ini bisa tercapai dalam artian bisa berpahala sebagaimana pahala-pahala yang disebutkan dalam hadis-hadis tentang siwak? Apakah bisa tercapai dengan cara bersiwak dengan jari yang kasar atau tidak fadilahnya? Maka dalam madhab para ulama Syafi'iyah di sini ada 3 madhab. Al-Imam An-Nawawi mengatakan asyharuha annahu la yahsul. Pendapat yang masyhur dalam madhab Syafi'i bahwa tidak tercapai. Ya, apabila dia bersiwak dengan jarinya karena dia tidak memiliki alat, apakah itu siwak atau alat-alat lainnya, atau seperti kertas, seperti kain yang kasar sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi, tapi hanya bersiwak dengan jarinya saja. Al-Imam Nawawi mengatakan bahwa yang masyhur adalah tidak tercapai. Ya, tidak tercapai fadilah-fadilah bersiwak. Wa tsani yahsul, pendapat yang kedua bahwa tercapai fadilah bersiwak. Kenapa? Karena illat atau hikmah yang diinginkan dari bersiwak dengan siwak pun tercapai dengan jari, yakni untuk membersihkan mulut. Sebagaimana dalam hadis tadi, mathharatun lil fam, dalam rangka membersihkan mulut dan membersihkan dengan apapun walaupun itu dengan jari tangan itu pun tercapai. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, wa tsalithu yahsulu in lam yajid ghairaha wa la yahsulu in wajada. Pendapat yang ketiga, dia mendapatkan fadilah bersiwak apabila dia tidak mendapatkan alat untuk bersiwak. Dia tidak mendapatkan kayu pohon arok atau kain yang kasar atau alat-alat lainnya yang bisa digunakan untuk bersiwak. Dia mendapatkan fadilah bersiwak dengan cara bersiwak dengan jarinya. Namun jika sebenarnya dia memiliki alat untuk bersiwak, baik itu kayu pohon arok atau kain yang kasar atau semacamnya, namun dia tetap bersiwak dengan jarinya, maka dia tidak mendapat fadilah bersiwak. Wallahu a'lam, di sini ada khilaf para ulama yang sulit untuk menentukan mana yang rajih di sini, karena sampai saat ini saya pun belum mendapatkan dalil yang sharih dalam bab ini. Yang intinya kita sebisa mungkin hendaknya bersiwak dengan siwak atau yang alat yang itu memang urfnya memang sudah kebiasaan merupakan alat untuk membersihkan mulut, seperti di zaman kita dengan sikat gigi yang itu memang membersihkan mulut. Lalu bagaimana cara bersiwak? Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, wa yastaku 'ardan mubtadi'an bil janibil ayman min famihi wa yanwi bihi al-ityana bis sunnah. Hendaknya bersiwak dengan 'ardan, dengan melebar, yakni ke samping, dengan melebar ke samping dari giginya, baik gigi atas maupun gigi bawah, dengan memulai dari sisi kanannya, sisi kanan dari giginya atau mulutnya. Nanti akan dibahas bahwa disunahkan juga membersihkan gusinya dan dinding-dinding mulut, yang itu pun masuk dalam hal ini, yakni disunahkan membersihkan sisi kanan dari mulutnya, baik gigi maupun gusi dan dinding mulutnya. Dan dia meniatkan untuk melakukan sunnah Nabi SAW, karena sunnah bersiwak ini, bahkan sebagaimana telah saya kemukakan, disunahkan oleh Nabi SAW dalam beberapa keadaan, dalam banyak keadaan. Apakah bersiwak itu lebih utama, lebih afdol dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Di sini ada khilaf para ulama. Mana yang lebih diutamakan? Apakah kita bersiwak dengan tangan kita atau dengan tangan kiri kita? Sebagian ulama mengatakan bahwa yang afdol adalah bersiwak dengan tangan kanan. Kenapa? Karena bersiwak ini merupakan babul qurbah, babul ibadah, yang itu ibadah yang dianjurkan oleh Nabi SAW, baik secara lisan beliau maupun dengan perbuatan beliau. Dan sedangkan babul ibadah, babul qurbah itu lebih disukai dengan tangan kanan atau dengan mulai dengan dengan sisi kanan. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, kana Nabi SAW yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Bahwa Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan dalam memakai sandalnya, dalam rangka menyisir rambutnya, dalam rangka bersuci maupun perkara-perkara beliau lainnya. Nabi SAW biasa mendahulukan yang kanan. Begitu pula siwak, kata para ulama yang mendukung pendapat ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang lebih afdol adalah dengan tangan kiri. Kenapa? Karena bersiwak ini pada hakikatnya adalah membersihkan mulut. Ya, dari sisi membersihkan di sini, sebagian ulama mengatakan bahwa itu ada kemirikan dengan bab istinja. Dengan bab istinja yang itu lebih dianjurkan, bahkan haram memakai tangan kanan. Ya, ada sisi kemiripan di situ, yakni membersihkan kotoran. Bersiwak membersihkan kotoran mulut, istinja membersihkan kotoran pada dubur maupun kubul. Ada sisi kesamaan di situ. Mana yang lebih tepat? Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwa lebih tepat, lebih afdol memakai tangan kanan. Kenapa? Karena sudah banyak sekali dalil-dalilnya bahwa bersiwak itu merupakan bab qurbah, bab ibadah yang dianjurkan oleh Nabi SAW di banyak keadaan, baik secara lisan beliau maupun secara perbuatan beliau. Dan itu bukan semata-mata menghilangkan kotoran. Sedangkan bab istinja itu yang bab ghalibnya, mayoritasnya adalah dominannya sifat pembersihan kotorannya. Bukan baru bernilai ibadah kalau kita melakukan istinja dengan cara yang dianjurkan oleh atau yang cara yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya, jadi lebih tepat menggunakan sisi kanan. Jangankan dalam bab bersiwak, bab mengangkat hadas saja, bab berwudu, bab mandi, itu sudah dijelaskan oleh dalil-dalil bahwa lebih dianjurkan untuk menggunakan sisi yang mendahulukan sisi yang kanan. padahal itu bab mengangkat hadas, ya, bab mengangkat hadas. Adapun bab istinja maka itu ada sisi perbedaan dari bersiwak ini. Wallahu a'lam. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, qala ba'dul ulama'i yaqulu 'inda siwaki Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Sebagai ulama mengatakan bahwa hendaknya dia berdoa ketika bersiwak, ya Allah barik li fihi, berkahilah aku di dalamnya, yakni dalam perbuatan bersiwak tersebut, ya arhamar rahimin, wahai zat yang paling banyak rahmatnya. Di sini Al-Imam An-Nawawi membawakan doa ketika bersiwak. Wallahu a'lam, hingga saat ini saya belum mendapatkan dalil dari doa tersebut. Apakah ini thabit dari Nabi SAW ataukah dari salah seorang sahabat beliau yang itu tidak ada mu'arid, yang atau bisa dikatakan sebagai ijma' sukuti, saya belum mendapatkannya, atau hanya sebagai istihsan dari sebagian ulama saja, sehingga saya belum bisa menentukan apakah ini sesuatu yang thabit atau disunahkan secara syariat atau tidak. Wallahu a'lam. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan menukil perkataan Al-Imam Al-Mawardi, qala Al-Mawardi min ashabi Syafi'i. Al-Imam Al-Mawardi salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, punya kitab beliau Al-Hawi Al-Kabir, merupakan kitab induk rujukan mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, yustahabbu an yastaka fi zahir al-asnani wa batiniha. Disunahkan untuk bersiwak zahir al-asnan, yakni gigi bagian depan yang kelihatan dari depan, wa batiniha, maupun gigi bagian belakang. Jadi bukan hanya membersihkan bagian yang kelihatan saja, tidak, tapi seluruh gigi, baik yang depan maupun yang di belakang di dalam mulut. Wa yumiru siwaka ala atrafi asnanihi wa karasi adrasihi wa saqfi halqihi imraran rafiqan. Dan dia melewatkan siwaknya, bersiwak di ujung-ujung giginya dan juga di gusinya dan juga langit-langit mulutnya dengan lembut. Ya, di sini Al-Imam Al-Mawardi menunjukkan bahwa disunahkan bersiwak itu bukan hanya gigi saja, tapi juga meliputi gusi bahkan langit-langit mulut. Yang ini adalah benar, yakni mustahab. Membersihkan siwak itu bukan hanya sebagai pembersih gigi, tapi mulut dengan bagian-bagiannya yang ada di dalam mulut tersebut. Sebagaimana ini telah thabit dari Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, bahwa Nabi SAW pernah, dari hadis Abu Musa, Nabi SAW pernah dilihat oleh Abu Musa, ataitu Nabi SAW bahwa yastak bisiwakin ratbin. Saya pernah mendatangi dan melihat Nabi SAW bersiwak dengan siwak yang basah. Wa tarfu siwaki ala lisanihi wa huwa yaqul u' wasiwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa. Dan ujung siwaknya, ujung yang keluarnya ada di mulut beliau, yang tandanya sebagian siwaknya itu masuk ke dalam mulut. Dan Nabi SAW bersiwak dengan siwak tersebut sambil berkata u', ya, seolah-olah Nabi SAW ingin muntah. Menunjukkan apa? Ya, ini memasukkan banyak bagian siwak ke dalam mulut beliau, seolah-olah beliau seperti ingin muntah. Dijelaskan oleh para ulama, menunjukkan bahwa Nabi SAW bukan hanya membersihkan gigi bagian muka saja, tapi juga bagian dalam mulutnya, aqsal lisan, membersihkan bagian lidah bahkan yang bagian dalam dengan siwaknya tersebut. Ya, jadi sebagaimana benar yang dikatakan oleh Al-Imam Mawardi bahwa disunahkan untuk membersihkan segala macam bagian mulut dengan siwak tersebut. Jadi bukan hanya membersihkan gigi saja. Dan bahkan di sini hadis ini menunjukkan, kata para ulama, al-mubalaghah fit tasawuk, disunahkan untuk mubalaghah, bersungguh-sungguh dalam bersiwak, yakni hingga mencapai bagian dalam, agar kebersihan mulut itu tercapai dengan sempurna. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, qalu wa yanbaghi an yastaka bi'udin mutawassitin la shadidil yubusati wa la shadidir rutubah. Dan hendaknya bersiwak dengan kayu atau ranting yang sedang, tidak terlalu basah. Kenapa? Karena jika terlalu lembab atau terlalu basah, maka siwak tersebut tidak mengangkat kotoran, tidak mengangkat kotoran dari gigi maupun bagian-bagian mulut. Dan juga tidak terlalu kering. Tidak terlalu kering. Kenapa? Karena jika terlalu kering itu justru bisa melukai bagian mulut yang lembut seperti gusi dan langit-langit mulut. Fa in ishtadda yubzuhu layyanahu bilma. Dan apabila sangat kering siwaknya, maka hendaknya dilembutkan dengan air. Atau bisa juga dilembutkan dengan ludah sendiri. Sebagaimana Aisyah lakukan di akhir hayatnya Nabi SAW. Nabi SAW dalam keadaan sekarat, beliau ingin bersiwak. Aisyah mengambil siwaknya Abdurrahman dan dilembutkan oleh Aisyah dengan mulut beliau sendiri. Kemudian diberikan kepada Nabi SAW. Wala ba'sa bisti'mali siwaki ghairihi bi'idhnihi. Dan tidak mengapa menggunakan siwak orang lain dengan izin orang tersebut. Ya, sebagaimana hadis tersebut yang sudah saya sebutkan, Nabi SAW bersiwak dengan siwak yang itu aslinya adalah milik Abdurrahman bin Abi Bakar. Wa amma idza kana famuhu najisan bidamin aw ghairihi fa innahu yukrahu lahu qira'atul Qur'an qabla ghaslihi. Lalu subbab yang berikutnya, permasalahan yang berbeda, apabila mulutnya dipenuhi najis, apakah darah atau lainnya, maka makruh baginya untuk membaca Al-Quran sebelum dia mencuci mulutnya. Maka sebelum dia membaca Al-Quran, maka hendaknya dia membersihkan dahulu mulutnya dengan air, dengan siwak, intinya membersihkan mulutnya dari najis tersebut. Wahal yahrumu, apakah hal tersebut haram? Yakni apakah membaca Al-Quran dalam keadaan mulutnya masih ada bekas najis itu merupakan sesuatu yang haram atau tidak? Qala ruyani min ashabi syafi'i an walidihi yahtamilu wajhain wal asah la yahrum. Sebagai ulama, yakni Ar-Ruyani yang merupakan ulama madhab syafi'i, beliau menukil dari ayahnya yang juga ulama madhab syafi'i bahwa ada dua kemungkinan, ada dua mazhab dalam permasalahan ini. Yakni mazhab mengatakan bahwa itu haram membaca Al-Quran dalam keadaan mulutnya masih ada bekas najis, karena Al-Quran adalah suci dan hendaknya menjaga adab bersama Al-Quran, maka tidak patut dibaca ketika mulutnya dalam keadaan ada najis di situ, baik darah maupun lainnya. Sebagai ulama mengatakan bahwa tidak haram. Wal asah la yahrum. Dan ini yang disahihkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, bahwa hal tersebut tidaklah sampai derajat haram. Karena tentang najisnya darah saja itu sebenarnya ada pembahasan di kalangan para ulama. Apakah najis itu haram secara mutlak, atau haram ketika banyak, atau haram baik banyak maupun sedikit. Itu ada khilaf di antara para ulama. Yang saya lebih condong, itu bukanlah sesuatu yang najis, karena para sahabat kanan ashabu Rasulullah SAW yusalluna fi jirahatihim wa hiya tanzif. Sebagaimana dari Hasan Al-Basri bahwa para sahabat Nabi SAW biasa sholat ketika mereka berjihad, mereka biasa sholat dalam keadaan darah mereka mengalir segar. Ya, memang di situ ada khilaf para ulama. Wallahu a'lam.